Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-32 dari surah Al-An'am dan 34 serta ayat 34 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kehidupan dunia. Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali la'ibun wa lahwun, permainan dan senda gurau. Tapi kebanyakannya tipuan dan kebatilan. Adapun yang namanya amal soleh, maka itu adalah bagian dari akhirat. Wallahu al-musta'an. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." كما مثل غيث عجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Inilah kehidupan dunia. Allah mengatakan ilmu, ketahuilah sesungguhnya bahwa kehidupan dunia itu adalah lahu wa la'ibu wa zina, lahun permainan, baik kelalaian, wa zina perhiasan, watafakhurun bainakum berbangga-bangga di antara kalian, sombong, takabur, watakatsurun fil amwali wal aulad berlomba-lomba untuk memperbanyak anak, memperbanyak harta benda. Sama persis seperti air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tumbuhlah tetumbuhan yang ditanam oleh para petani sehingga menakjubkan mereka. Tidak lama selang setelah itu, tanaman-tanaman yang dulunya tumbuh subur, hijau royo-royo, setelah itu dia menua dan seterusnya menguning dan kembali layu, mati. Inilah kehidupan dunia kita. Kehidupan kita mulai dari bayi, kemudian menjadi tumbuh lebih besar lagi, menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa, terus kuhul, menjadi tua, setelah itu merentah, jompo, setelah itu kalau masih sedikit diberi ilmu, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pikun, setelah itu mati. La haula wala quwwata illa billah. Inilah kehidupan dunia. طيب وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو والدار الآخرة خير للذين يتقون. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa inilah yang paling berbahagia. Meninggalkan maksiat, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan. Untuk mereka kehidupan akhirat. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tidakkah kalian berakal wahai orang-orang musyrikun yang tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara ini, yang fana ini, sehingga kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami telah mengetahui wahai Rasul bahwa sangat menyedihkan engkau apa yang mereka ucapkan. Tuduhan-tuduhan keji yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau majnun, sahir, orang gila, atau tukang sihir, dan yang lainnya dari tuduhan-tuduhan atau julukan-julukan yang mereka berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan ini membuat sempit dada. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun." Sungguh kami telah tahu wahai Rasul, wahai Muhammad, bahwa dadamu sempit karena ucapan-ucapan mereka. Ucapan itu memiliki pengaruh besar. Suara-suara kejelekan itu memiliki pengaruh yang sangat buruk. Barakallahu fiikum. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar ketika ini ada omongan-omongan orang yang miring. Barakallahu fiikum, yang tidak sedap untuk didengar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, bukan membalas. Barakallahu fiikum, bukan menuding balik, tapi memberikan solusi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah banyak engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau orang-orang yang banyak melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika dadamu sempit, barakallahu fikum, sakit hati, maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan hilangkan rasa itu dari hatimu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak. Pada sebenarnya mereka tidaklah mendustakan engkau secara pribadi, karena orang-orang Arab, orang-orang Quraisy sangat paham, mengerti bahwa Muhammad alaihissalatu wassalam tidak pernah dusta. Tidak pernah mereka mendapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dusta. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dusta. Subhanallah. Sehingga mereka sendiri yang menjuluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Amin, yang terpercaya. Al-Amin, mereka menjulukinya sebagai yang terpercaya. La haula wala illa billah. Sehingga dalam riwayatan bahwa Abu Jahal pernah ditanya oleh seseorang dari kalangan tokoh Quraisy sendiri, cuma berdua. Salah satu di antara keduanya mengatakan kepada Abu Jahal, "Wahai Abul Hakam," ini kunyahnya Abu Jahal, "Wahai Abul Hakam, sekarang ini aku akan bertanya kepada engkau. Tidak ada orang lain kecuali aku dan engkau. Tidak ada yang akan mendengarkan perbincangan kita ini. Aku bertanya kepada engkau dan aku minta engkau terus terang kepadaku. Apakah betul Muhammad itu pendusta? Dan apa yang dia bawa itu adalah kebatilan? Aku bertanya engkau kepada engkau dengan kejujuran, engkau pun menjawabnya dengan jujur. Apakah Muhammad itu pendusta seperti yang dikatakan oleh orang-orang? Dan apakah yang dia bawa itu adalah kebatilan?" Ketika Abu Jahal merasa ditanya dengan jujur, maka dia pun mengatakan, wallahi Muhammad bukanlah pendusta. Ini jawabannya Abu Jahal. Wallahi bukanlah Muhammad itu pendusta dan tidak pernah dia berdusta. Dan apapun adapun yang dia bawa itu adalah kebenaran. Cuman kalau semuanya sudah menjadi milik Muhammad dan kabilahnya Muhammad, semuanya syikayah, masalah memberi minum para jemaah haji, masalah barakallahu fikum, masalah yang mereka berbangga dengannya ketika mereka yang menjalankannya, karena di kota Makkah khususnya Ka'bah ini mereka memiliki pengaruh dan keistimewaan masing-masing. Ada yang pembawa bendera, pemilik bendera, ada yang mengurusi Ka'bah dan kuncinya, ada yang mengurusi macam-macam. Dan mereka setiap kabilah-kabilah ini berlomba-lomba dan berbangga-bangga dengan itu. Maka Abu Jahal pun mengatakan, kalau semua-muanya ini milik keluarganya Muhammad, kabilahnya Muhammad, maka mereka akan mengatakan, kami memiliki ini, kami memiliki ini, kami memiliki keutamaan-keutamaan ini, dan di antara kami ada seorang nabi. Apa yang bisa kita katakan? Apa yang bisa kita katakan? Tidak ada sesuatu yang bisa kita katakan. La haula wa la illa billah, untuk kita berbangga-bangga dengannya. Baik. Maka atas dasar ini mereka pun menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka yakini bahwa Rasulullah sebagai pendusta dan apa yang beliau bawa adalah kebatilan. La. Subhanallah. Maka di sini Allah mengatakan, fa innahum la yukadzibunak. Sebenarnya mereka tidak mendustakan engkau secara pribadi. Walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tetapi orang-orang zalim, orang-orang kafir, musyrikin itu, mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tentang adalah kebenaran yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun pribadi Rasulullah, mereka sangat paham, mereka sangat mengetahui siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Allah memberikan tasliyah, memberikan hiburan, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru. Sungguh wahai Muhammad, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan oleh kaumnya. Fasabaru, dan para rasul itu pun bersabar. Baik, karena perlakuan yang diterima dari kaumnya. Fasabaru ala ma kudzibu. Baik, pendustaan yang mereka dapatkan, wa udu, bahkan mereka diganggu, disakiti, sebagiannya bahkan dibunuh oleh kaumnya. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada rasul-rasul itu pertolongan kami. Wala mubaddila li kalimatillahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin, dan tidak ada perubahan pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman, beramal saleh, para anbiya war rusul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditolong, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara para pendusta akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi hukum ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walqad ja'aka min nabalil mursalin, dan sungguh telah datang kepada engkau wahai rasul berita-berita para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Jadi perjuangan mereka, kesabaran mereka, pengorbanan mereka, kesungguhan mereka disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tasliyah. Barakallahu fikum. Bahwa telah datang rasul-rasul dan perlakuan buruk yang mereka terima dari kaumnya. Maka bersabarlah sebagaimana mereka bersabar, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana telah bersabarnya ulul azmi minar rusul, para ulul azmi dari kalangan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebaikan kebenaran, butuh kesabaran. Sabar untuk tetap terus melakukan kebaikan ini. Karena kalau orang tidak sabar, ya mereka akan berhenti. Barakallahu fikum. Sabar karena butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran. Kalau ada yang mengatakan, oh cuma lalat orang, barakallahu fikum, tidak dapat doi di sini, cuma begini, akhirnya dia meninggalkan kebaikan itu, dia meninggalkan dakwah itu. La haula wala quwata illa billah. Kita dakwah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbi." Katakan, "Ma as'alukum alaihi min ajrin, aku tidak pernah minta gaji upah dari kalian dalam menyampaikan risalah ini, menyampaikan kebenaran kebaikan ini kepada kalian. Gaji upah dari Allah Subhanahu wa taala." Barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah SAW ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Am tas'aluhum ajran fa hum min maghramin musqalun?" Wahai Rasul, apakah engkau minta upah dari mereka-mereka itu, umatmu, atas penyampaian engkau sampaikan dari kebenaran al-haq, sehingga mereka merasa beban, merasa berat dan terbebani dengan pembayaran-pembayaran itu? Apakah engkau minta gaji dari mereka sehingga mereka merasa terbebani dengan gaji itu? Mereka tidak mau mengikuti, mereka tidak mau beriman. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Intinya para anbiya war rusul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah dan bersabar dalam menyampaikan risalah. Dan siapapun mengikutinya hendaknya bersabar dalam menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan kepada umat. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.